حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Ris Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Kita Cirebon, dan TV Lalila Aila, Aila Cirebon. Pendengar pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Ahsan TV, pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook, di akun manapun, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, juga Asil TV ya, dan beberapa stasiun TV ataupun radio lain yang ikut merilai siaran kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali jumpa untuk melanjutkan kajian Asma wa Sifat, Ma'rifatul Asma wa Sifat, dan kita sudah sampai pada bab Al-Thamarat min Ma'rifatul Asma wa Sifat, buah dari mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sudah empat poin buah dari mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah apa coba, keikhlasan kalau enggak salah ya. Pertama mahabbatullah, yang kedua sikap merendah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengagungkan Allah, yang ketiganya al-khasyah dan al-haibah, keempatnya yakin, sakinah dan tumaninah. Baru empat poin ya. Kita teruskan poin yang kelima adalah ridha. Mungkin pertemuan kali ini hanya akan bahas ridha saja. Tawakalnya kalau sempat kita akan bahas, tapi dijamin gak sempat. Ridho termasuk salah satu buah dari ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'rifat itu mengenal. Siapa yang mengenal Allah, mengenal beberapa sifatnya, bahwa Allah itu adil, Allah itu maha hakim bijaksana, Allah itu maha rahman dan rahim, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang paling maslahat bagi hamba-hambanya. Maka orang yang mengetahui Allah seperti itu, di dalam hatinya akan tertanam sikap ridha terhadap seluruh hukum Allah, baik hukum syar'i ataupun hukum kauni. Hukum syar'i adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan berupa syariat. Hukum kauni ini takdirnya, ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam. Seluruh hukum Allah, baik yang syar'i ataupun yang kauni, didasarkan kepada keadilannya, keilmuannya, kebijaksanaannya, dan kasih sayang yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Jadi seluruh yang Allah tetapkan dipastikan demi kemaslahatan kebaikan hamba-hambanya. Hukum yang Allah tetapkan baik di alam ataupun hukum syar'i itu yang terbaik bagi manusia, bagi hamba-hambanya. Maka meyakini hal itu, kita akan ridho kepada apapun yang Allah tetapkan. Walaupun kadang-kadang apa yang Allah tetapkan itu terasa pahit, gak akan berani menentang atau mengkritik perintah, larangannya dan aturan-aturannya. Tidak akan pernah kecewa terhadap takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tak akan pernah mempertanyakan kenapa Allah menetapkan hal itu bagi saya. Walaupun kadang-kadang ketika menerima ketetapan Allah tersebut, orang yang ridho itu merasakan pahit getirnya takdir Allah. Penderitaan dan kanyeri kaperih ketika menerima takdir Allah. Di awal pelatihan kita menuju kesempurnaan, menuju kondisi yang lebih baik, di awal-awal itu pasti akan merasa sakit, akan merasa pedih, akan merasa menderita. Adapun setelah mendalami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, begitu kuat tertanam sikap ridho kepada seluruh aturan Allah, maka rasa pahit akibat takdir Allah akan terasa sebagai kenikmatan. Itu tidak hanya berlaku dari aspek ini saja, dalam aspek duniawi juga berlaku. Ada enggak di sini atlet, olahragawan, jangan profesional-profesional amat lah, semi aja. Umpamanya orang yang hobinya fitness, ya, hobinya fitness nih. Ketika fitnessnya dan setelah fitnessnya ada penderitaan. Apa penderitaannya? Pegel-pegel kan? Pegel-pegel pasti. Orang yang pertama kali melakukan latihan fitness setelah beres sakit-sakit pegal-pegal itu menderita. Tapi setelah berulang kali dan diyakini pegal ini bagus, pegal ini proses yang pasti harus teralami, ya enggak? Pegal ini adalah usaha tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Darah yang rusak diperbaiki, menghasilkan yang baru, yang lebih fresh, yang lebih bagus. Setelah masa pegal hilang, apa yang terjadi bagi tubuh kita? Lebih kuat, lebih sehat. Meyakini hal itu ketika pegal tuh nikmat. Aduh, enak pegal-pegal. Kan gitu. Kalau sekali latihan gak pegal-pegal, gak puas, ya gak? Saya emang gak mau pegal, ah jadi latihannya itu bebannya cuma 1 ons saja, ya. Biar tidak tiba bergeg, biar tidak tiba perekat, biar tidak sakit, biar tidak pegel. Ada yang begitu? Enggak akan ada efek atau ke tubuh kalau 1 ons mah, ya. Tapi barbelnya kanannya umpamanya 6 atau 7 kilo, kirinya juga 7 kilo, pas ngangkat sampai jebel. Gitu kan? Ekspresi wajahnya itu jebel. Tiba perekat dan tiba bergeg. Apa yang terjadi? Pegel. Sampai maksimal 10 hitungan, ke-11-nya sudah loyo. Istirahat dulu, digini-gini dulu kan. Apakah setelah pegel tidak kuat, kapok? Enggak. Lagi 10 kali lagi, sampai 5 kali. 10 kali 5 di target. Nanti besok harus 6 kali. Jadi 60 kali. Nanti setelah seminggu harus 10 kali 10, jadi 100. Tambah pegel, tambah puas. Maka setelah selesai sambil mengelus ototnya pegel, nikmat. Nikmat, karena yakin pegel itu bagus untuk dia. Itu dalam urusan dunia, ya. Oleh karena itulah kalau itu bisa terjadi dalam perkara duniawi, dalam perkara ukhrawi yang terasa oleh jiwa juga sama. Ketika seseorang pertama kali mengalami musibah atas takdir Allah, ya terasa sedih, terasa berat, terasa enggak nyaman perasaan kita dan seterusnya. Tapi setelah berkali-kali disertai dengan keyakinan bahwa penderitaan ini baik bagi kita, penderitaan ini bagus bagi kita, penderitaan ini amat sangat kita perlukan, amat kita butuhkan. Dengan penderitaan dosa berguguran, dengan penderitaan kita melatih kesabaran dan mengundang pahala yang melimpah dari Allah. Dengan penderitaan ini mentalku kita akan jauh lebih kuat dibanding sebelumnya dan lebih siap menghadapi kemungkinan yang lebih buruk di masa yang akan datang. Dan banyak lagi tuh keuntungan-keuntungan lain. Maka ketika menderita dia tersenyum, karena ada banyak keuntungan di tengah penderitaan ini. Maka penderitaan tidak lagi terasa pahit. Penderitaan akan terasa sebagai sesuatu yang manis. Berkata muallif rahimahullah di dalam kitab yang kita bahas ini. Ammal 'arifu fataqillu indahu al-murarah liquwwati halawati al-ma'rifah. Fa idza taraqqa bil ma'rifah ila al-mahabbah sarat mararatul aqdar halawatan kama qala al-qa'il. Adapun orang yang mengenal Allah, rasa pahit akibat takdir Allah itu akan sangat sedikit karena kuatnya rasa ma'rifat, manisnya ma'rifat dia kepada Allah. Dan bila ma'rifat ini meningkat menjadi mahabbah, maka pahit getirnya takdir akan berubah menjadi sesuatu yang manis dalam hatinya, sesuatu yang indah. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, dan syair ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Penyair ini mengatakan adzabuhu fika adzbun wa ba'dahu fiha fika qurbun wa anta indika ruhi bal anta minha ahabba hasbi minal hubbi anni lima tuhibbu uhib. Kalau dalam bahasa Arabnya indah ya, tapi setelah diterjemahkan kita mengejar makna. Kalau mengejar makna keindahannya susah untuk didapat. Dalam bahasa Arabnya coba, adzabuhu fika adzbun wa ba'dahu fika qurbun. Muisinya un ya. Wa anta indika ruhi bal anta minha uhib hasbi minal hubbi inni lima tuhibbu uhib. Itu bahasa Arabnya. Arti dari syair ini adalah azabnya, maksud azabnya ini azab Allah. Yang dimaksud azab Allah itu adalah takdir yang pahit, ya. Takdir pahitnya kepada dirimu azbun, taubahnya bagai air tawar yang jernih, membuat kita seger. Wa ba'dahu fika qurbun, seusai berlalunya takdir pahit ini dalam dirimu, qurbun, maka itu berupa qurbun. Qurbun itu pendekatan diri kepada Allah. Setelah beres berlalunya takdir dan kita sabar, kita akan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jarak kita kepada dia lebih merapat daripada sebelumnya. Wa anta indika ruhi, engkau bagiku seperti ruhku. Bal anta minha ahab, Bahkan engkau dibanding ruhku lebih aku cintai. Aku lebih mencintai engkau ya Allah daripada ruhku sendiri. Hasbi mil hubbi inni lima tuhibbu uhib. Cukuplah bagiku kecintaanmu, karena aku akan selalu mencintai apapun yang engkau cintai. Kalau Allah mencintai, menyukai, memberikan takdir buruk kepada kita, kita akan mencintai berlakunya takdir buruk itu untuk kita. Karena takdir buruk yang Allah tetapkan untuk kita pasti untuk kebaikan kita. Atau jangankan kepada Allah ya, kepada manusia saja yang menetapkan keputusan yang membuat kita menderita, seringkali kita ridho. Ketika kita sakit, datang ke dokter, kata dokter, saya tojos ya kamu dengan jarum. Sakit apa tidak? Bingit sakitnya. Apakah sakitnya fisik atau psikis? Dua-duanya. Fisik sakit karena ditojos. Psikis tegang apa tidak? Menderita apa tidak? Iya, lebih tegang secara psikis ketika melihat jarum suntik yang panjang sepanjang telunjuk ya. Dalam benak kita pas ditojoskeun teh, aduh jangan-jangan nancep dina tulang. Jangan-jangan beletok potong nanti di dalam. Terus masuk ke pembuluh darah, akhirnya maju beredar ke seluruh tubuh. Ada orang yang membayangkan itu ketika mau disuntik? Ada tidak? Banyak, hampir setiap orang yang mau disuntik begitu ya. Ngeri. Sehingga banyak orang mau disuntik, belum disuntik, teriak-teriaknya sudah didahulukan walaupun badannya gede. Pernah lihat video ABRI atau satpam yang kekar mau diambil darah, teriak-teriaknya kayak bayi ada. Seperti itu. Itu fisik apa psikis? Psikis. Sakitnya enggak seberapa. Tegangnya itu luar biasa. Ya. Dokter menetapkan keputusan yang membuat kita menderita. Tojos ya dengan jarum. Pasien mau apa tidak? Mau tidak mau harus mau dan ridho dia, ya. Diasongkeun tah tangan teh. Sini, saya ambil darah ditojos dulu dengan jarum diserot gitu ya. Mau apa tidak? Mau sambil nyengir-nyengir juga. Sambil deg-degan ya dan seterusnya. Karena apa? Karena tahu tindakan itu baik untuk dirinya. Tindakan itu menguntungkan dirinya. Maka dia pasrah, dia ridho kepada keputusan dokter. Walaupun tindakan dokter itu menyakiti dia fisik dan psikis. Sering kali lebih dari itu, di infus. Kadang-kadang harus dioperasi, kadang-kadang harus diamputasi, ya. Pahit keputusan itu tapi diyakini untuk kebaikan si pasien maka ridho. Apapun yang disukai oleh dokter demi kemaslahatan kita, kita pun akhirnya mau tidak menyukai pula. Kadang-kadang nih, orang yang sakit kata dokter dikasih obat, gak disuntik aja dok. Ada yang begitu? Pasien yang nawar, disuntik aja dok ya. Biar lebih cespleng. Cespleng itu apa? Biar lebih tokcer. Biar lebih manjur, lebih mujarab. Ada yang nawarkan diri, tolong suntik saya dok, jangan dikasih obat. Obat mah reaksinya lama lah, pahit lagi, mending sakit saya. Ada yang seperti itu, ya. Kalau kepada dokter sang pasien bersikap begitu, ridho, pasrah, walaupun menderita, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh takdir Allah kepada kita dipastikan untuk kebaikan kita. Diyakini untuk kemaslahatan kita. Maka wajib ridho. Tidaklah semata-mata Allah menetapkan ketetapan apapun untuk kita kecuali pertama adil, kedua itu dilandaskan pada cinta dan kasih sayang dia kepada kita sebagai hambanya. Sering saya ungkap riwayat, cinta Allah kepada hambanya melebihi kecintaan seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Ibu kepada anaknya cintanya gak bisa digambarkan. Tapi puncak kecintaan seorang ibu kepada anak adalah ibu yang mencintai anak bayi yang masih disusuinya. Itu beda loh. Kalau sudah gede, sudah gak nyusu, gak ada komunikasi batin yang khusus antara ibu dan anak. Tapi ketika disusui bayi, ada komunikasi batin loh. Antara si ibu dengan si anak. Dan itu beda. Kasih sayang cinta ibu kepada anak yang disusui luar biasa gede. Nah, cinta Allah kepada seorang hamba lebih besar lagi daripada itu. Oleh karena itulah semua ketetapan Allah yang Allah berikan kepada hamba itu pasti demi kemaslahatan sang hamba. Maka meyakini itu, hamba manapun akan ridha kepada seluruh takdir dan ketetapan Allah, sepahit apapun ketetapan Allah tersebut. Ya, ini orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang mengenal asma dan sifat Allah, akan ridha terhadap seluruh ketetapan, aturan, dan takdir yang Allah berikan, sepahit apapun takdir tersebut. Makanya salah satu di antara doa Nabi alaihissalatu wassalam adalah as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu sikap ridha setelah qadha. Qadha itu artinya takdir, ketetapan Allah. Ya Allah, ridhokan saya terhadap seluruh takdirmu. Dan untuk ridho itu memang perlu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Banyak orang tidak ridho terhadap takdir Allah. Banyak orang yang suudon kepada Allah. Ya Allah, nah kia-kia teing atuh, kan gitu ya. Kurang gimana saya ibadah, padahal kurang ibadah nanti. Ya, setiap waktu sholat saya selalu sholat walaupun telat, walaupun tidak khusyuk, walaupun ngebut. Malam saya bangun tahajud, siang Senin Kamis saya saum, Al-Quran saya baca. Tapi kenapa engkau membalasku dengan penderitaan seperti ini? Nah, ada yang begitu, gak ridho dia. Gak ridhonya dia terhadap takdir Allah itu indikasi loh. Indikasi dari apa? Ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan itu mardud, tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang mutaba'ah, mungkin kurang berkualitas gitu, ditolak oleh Allah. Dan salah satu bukti ditolaknya itu, ketika diberi musibah, dia tidak ridha terhadap musibah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang doa as'aluka ridha ba'dal qadha ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Berkata muallif, wa innama yardhal mu'minul 'arifu bi asma'illahi wa sifatihi bi hukmillahi wa qada'ihi li'annahu ya'lamu anna tadbirallahi lahu khairun min tadbirihi li nafsihi wa annahu ta'ala a'lamu bi maslahatihi min nafsihi wa arhamu bihi min nafsihi wa abarru bihi min nafsi walidha tarahu yarda wa yaslim bal innahu yara anna hadhil ahkamil qadariyatil kauniyah aw syar'iyyah innama hiya rahmatun wa hikmah wa hina idzin la tarahu yata'arradu 'ala syai'in minha bal lisanu halihi raditu billahi rabba wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, wadzalika wallahi mahadzul iman. Seorang mukmin yang mengenal asma dan sifat Allah, hanyalah dia akan ridha kepada hukum-hukum Allah, baik syariah ataupun yang qadariyah, karena orang itu mengetahui bahwa pengaturan Allah untuk dirinya jauh lebih baik daripada pengaturan dia untuk dirinya sendiri. Allah lebih mengetahui apa yang lebih maslahat untuk dirinya daripada dia sendiri. Allah lebih sayang kepada dia dibanding dia terhadap diri sendiri. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, Tang. Seringkali kita ngaku sayang kepada diri sendiri, tapi sering melakukan perbuatan yang memadaratkan diri sendiri. Asal enak saja, walaupun madarat gak masalah. Contohnya banyak orang mabuk, padahal itu merusak baik jiwanya ataupun raganya ya. Hanya karena apa? Ingin mengikuti kesenangan diri sendiri, gak apa-apa diri dan jiwanya hancur. Yang penting happy. Dia gak sayang kepada diri sendiri, iya. Terus yang judi juga begitu. Ikhwan dan akhwat yang main game. Main game itu merusak apa tidak? Iya, merusak otak, pikiran, ya. Mental juga. Waktu terbuang percuma, tapi menyenangkan apa tidak? Pingit menyenangkan asal diri senang saja, lapar ditahan. Yang tadinya ngantuk pas main game, cenghar, ya. Kemudian waktu berjam-jam enggak terasa, semalaman enggak tidur dia kuat. Kalau baca Quran 5 menit ke sudah ngulahek. Kalau ngaji mah sekedar sejam dua jam sudah eleke sekeng. Ini gak ada terjemahannya. Dan seterusnya. Ya, tapi senang terus. Padahal merusak jiwa dan raga. Itu gak sayang kepada diri sendiri. Semua ketetapan Allah itu, karena sayangnya Allah kepada kita. Kamu jangan melakukan ini. Karena kalau kamu melakukan ini, rusak loh dirimu. Hatimu, jiwa ragamu rusak. Dunia akhiratmu rusak. Individu masyarakatmu rusak dengan perbuatan kamu ini. Dilarang. Nih kamu lakukan ini. Ini bagus untukmu nih. Jiwa kamu, raga kamu bagus kalau kamu melakukan ini. Nah kan gitu. Cuma apa yang Allah larang rata-rata menyenangkan. Apa yang Allah perintahkan rata-rata bikin malas, bikin bete ya. Itu aja tantangannya tuh di sana. Allah itu jauh lebih sayang kepada diri hambanya dibanding kasih sayang si hamba kepada diri sendiri. Allah itu jauh lebih berbuat baik kepada hambanya dibanding perbuatan si hamba terhadap dirinya sendiri. Ada gak di antara kita ketika diasongan bala-bala, tambah cikopi. Tahu teori kedokteran manapun, cikopi plus bala-bala ini bisa meningkatkan kolesterol, darah tinggi, ya, lemak dan seterusnya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Tensi meningkat, kolesterol meningkat, gula meningkat, ya. Asam urat meningkat. Apalagi yang meningkat. Tapi dasar enaknya. Nah, meningkatlah. Belum begitu ya. Yang penting nikmat walaupun merusak diri sendiri. Bukan berarti si kopi dan bala-bala haram. Enggak, halal, boleh. Ya. Ada enggak orang yang sadar itu berbahaya, tapi karena nikmat, karena suka, dia nekat. Ada? Banyak. Buktinya mana? Semua yang hadir di sini. Seperti itu. Allah lebih sayang kepada hamba dibanding kasih sayang hamba kepada diri sendiri, ya. Oleh karena itulah maka meyakini hal demikian bahwa Allah itu lebih sayang, Allah itu lebih tahu mana yang lebih maslahat, maka seorang muslim yang begitu dia akan ridho dan pasrah terhadap semua ketetapan Allah, ya. Bahkan dia akan memandang seluruh hukum-hukum Allah, baik yang syar'iyah ataupun yang kauniyah, itu perwujudan dari rahmat, hikmah dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Semua aturan Allah itu adalah bentuk nyata dari kasih sayang Allah kepada kita. Karunya, sayang, khawatir kalian celaka dunia akhirat lahir dan batin, nih ikuti nih aturan ini, ya, demi keselamatan. Maka orang yang meyakini demikian dia akan ridho, pasrah kepada seluruh aturan Allah. Maka lisanul halnya mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Karena Islam ini aturan Allah tuh. Dan aturan Allah tuh pasti yang terbaik untuk kita, pasti yang paling maslahat untuk kita. Dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ya, dan diutusnya beliau termasuk rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, ya. Ini buah dari ma'rifat kepada Allah akan melahirkan apa? Ridho. Sikap ridho kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sikap ridho ini lahir berbagai macam keuntungan yang luar biasa. Apa sajakah keuntungan ini? Pertama, sifat ridho ini adalah sifat yang dipastikan baik. Tinggi nilainya. Karena apa? Karena sifat ridho ini termasuk salah satu di antara sifat fi'liyah Allah. Salah satu di antara sifat Allah adalah ridho. Dan kalau itu menjadi sifat bagilah, pasti baik. Tidak ada sifat Allah yang buruk. Dan Allah serta Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih menerangkan tentang sifat ridho ini bagi Allah Azza wa Jalla. Allah suka ridho enggak kepada orang atau perbuatan? Iya. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an dzalik. Bai'atu Ridwan, ketika kaum muslimin mau ke Mekah untuk menunaikan haji. Mekah saat itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi dan para sahabat beristirahat dulu di satu lembah namanya Hudaybiyah. Diutuslah Uthman ke Mekah minta izin, kita akan masuk untuk haji tanpa senjata, bukan untuk perang, ya. Akhirnya orang-orang musyrik membuat alot itu perundingan. Uthman ditahan agak lama. Lalu disebar isu Uthman sudah dibunuh. Padahal belum. Sampailah isu ini kepada Nabi dan para sahabat di lembah Hudaybiyah. Marahlah Nabi SAW. Lalu mengajak para sahabat, hey, siapa yang akan berbaiat menebus darah Uthman. Maka seluruhnya sekitar 1400 orang berbaiat di bawah sebuah pohon. Ada satu orang yang ngumpet tuh, gak berani. Ya, itu yang dikecualikan. Tapi yang lainnya semuanya berbaiat di bawah pohon. Allah meridai mereka semua itu. Allah turunkan ayat dalam Al-Fath ayat yang ke-10. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubai'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka itu berbaiat di bawah pohon. Allah ridha kepada mereka, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan salah satu sifat bagi Allah yaitu ridha. Hadis juga banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha." Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba ketika hamba makan suatu makanan lalu dia hamdalah atas makanan itu, atau minum satu minuman lalu hamdalah atas minuman itu, Allah ridha tuh. Jadi ketika kita makan bala-bala, camuil-camuil sampai habis, ereuleuh teurap, alhamdulillah. Mau teurap mau henteu eta mah nya. Untuk alhamdulillah tidak harus nunggu teurap. Ai teurap naon bahasa Indonesia? Gitu. Sendawa. Kadang orang kalau enggak sendawa tidak alhamdulillah. Yang kayak begitu doakan biar terus sendawa. Biar terus alhamdulillah, ya. Mau sendawa mau tidak alhamdulillah. Minum kopi suruput sampai sehat. Sehat malah adanya. Tapi kadang-kadang ketika minum, gitu ya. Saking nikmatnya. Panas-panas. Kalau bikin kopi kan enggak bisa hanya dari dispenser. Dispenser merek bukan? Bukan. Dari dispenser kurang balai. Balai itu kurang panas, ya. Harus dididihkan, kopinya dimasukkan. Mendidihnya itu harus menggoplak-goplak biar aroma asli dari kopinya itu keluar. Baru puas tuh. Lalu baru dimasukkan ke cangkir atau ke gelas pakai gula bagi yang suka. Walaupun dibiarkan dulu sampai dingin baru diminum. Anehnya. Suruput alhamdulillah, Allah ridha, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ridha itu salah satu di antara sifat Allah itu pasti baik. Maka sikap ridha yang dimiliki oleh manusia terhadap ketetapan aturan Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang baik, bukan yang buruk. Asal ridhonya terhadap aturan Allah dan ketetapan Allah, baik yang syariah ataupun yang kauniah. Yang syariah itu syariat, yang kauniah itu takdir-takdir yang Allah berlakukan di alam ini wajib ridho. Adapun ridho terhadap apa yang Allah larang maka haram, tidak boleh. Tidak boleh meridhoi kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, enggak boleh, wajib benci hal itu kepada hal itu mah, ya. Inilah keutamaan dari ridho yang pertama. Keutamaan ridho yang kedua. Ridho terhadap aturan Allah itu akan melahirkan manisnya iman. Dan berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Salah satu di antara wujud dari manisnya iman itu khusyuk dalam sholat. Beliau berkata, min halawatil imani billah al khusyuk fis sholat. Di antara manisnya iman kepada Allah adalah khusyuk di dalam sholat. Salah satu di antara cara untuk meraih manisnya iman adalah ridho. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam rasula. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb bagi dirinya, Islam sebagai agama bagi dirinya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul bagi dirinya. Orang yang ridho kepada Allah, kepada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan merasakan manisnya iman. Ini yang pertama. Kedua, ridho terhadap ketetapan Allah adalah salah satu penyebab kebahagiaan. Salah satu unsur dari kebahagiaan yang ingin kita raih adalah ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin As, "Min sa'adati ibni Adam istikharatullah azza wa jalla, wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallah." Wa min syaqwati ibni Adam tarkuhu istikharatillah, wa min syaqwati ibni Adam sukhtuhu bima qadallahu azza wa jalla. Di antara sebab-sebab kebahagiaan anak Adam adalah selalu minta dipilihkan hal terbaik kepada Allah. Istikharah. Istikharah itu apa? Minta dipilihkan pilihan yang baik kepada Allah, karena Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Ya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untukmu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untukmu. Jadi kalau pilihan kita baik buruknya penilaian kita relatif, karena keterbatasan ilmu kita, apalagi ilmu gaib. Ilmu gaib itu menyangkut perkara yang akan datang, kita nggak tahu, Allah tahu. Minta, ya. Dan kita dulu sudah membahas tentang istikharah dalam kitab Bulughul Maram yang kita bahas setiap hari apa, hari Sabtu. Istikharah itu ada dua. Kita sudah terangkan. Pertama, istikharah berupa doa. Hanya berdoa, minta ya Allah pilihkan yang terbaik untukku. Yang kedua berupa sholat, yang disebut dengan sholat istikharah. Boleh kita minta dipilihkan pilihan terbaik kepada Allah tanpa sholat? Dan lebih utama kalau kita melakukan sholat istikharah. Nah, ini termasuk sumber kebahagiaan. Kata Nabi SAW, di antara sebab-sebab kebahagiaan Bani Adam adalah selalu minta diberikan pilihan yang baik kepada Allah. Dan di antara sebab-sebab kebahagiaan Bani Adam adalah sikap ridho dia kepada seluruh ketetapan Allah. Siapa yang ridho kepada ketetapan Allah, termasuk yang pahit. Kalau yang manis mah gak perlu diperintahkan ridho, pasti ridho dengan sendirinya ya. Kecuali ada kecualinya tuh, orang-orang yang apa namanya, yang ukhrawi oriented. Orientasi hidupnya itu hanya ukhrawi, hanya akhirat. Diberi jabatan kekayaan itu dia sedih tuh. Pernah kan dengar kisah seorang sahabat yang sangat zuhud terhadap dunia. Dia itu amanah, sangat terpercaya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, dia ditunjuk untuk menjadi gubernur di sebuah daerah. Dia enggak mau. Kata Umar, apa kamu akan membiarkan saya memikul tanggung jawab ini sendirian di hadapan Allah? Akhirnya mau, ya. Gubernur tuh. Setelah beberapa tahun, maka Umar meminta kepada petugas di daerah itu untuk meminta daftar orang-orang termiskin di negeri itu, di daerah provinsi tersebut. Oleh petugasnya itu diberikan. Ternyata nomor satu siapa? Gubernurnya. Tapi yang membuat itu bukan gubernurnya. Petugas yang ditugaskan untuk itu oleh Umar. Gak bilang ke gubernur, ini siapa ini? Ini gubernur kami. Orang termiskin. Ya, orang termiskin. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia mengambil uang dari baitul malnya. Ditanya itu bagaimana rumahnya? Seburuk-buruk rumah dibanding rakyatnya. Kalau sekarang kan semegah-megah ya. Pemimpin di suatu provinsi itu paling kaya dan paling megah biasanya ya. Tidak paling sih, tapi minimalnya megah dan kaya. Ini termiskin dan terburuk. Maka dikirimlah uang, satu karung dinar, ribuan dinar. Kalau diuangkan kita sekarang ini mungkin miliaran. Diberikan untuk dia dari Baitul Mal. Begitu menerima itu dengan surat, langsung dia lempar kantong itu sampai inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia bilang begitu. Istrinya kaget. Apakah ada apakah? Ada musibah besar. Apakah pasukan kaum muslimin kalah di medan perang? Ini lebih buruk daripada itu. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal sebagai sang khalifah? Enggak, ini lebih buruk daripada itu. Apa sih yang lebih buruk daripada meninggalnya khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Apa yang lebih buruk dari kekalahan pasukan kaum muslimin di medan perang melawan orang kafir? Dia bilang, dunia telah memasuki rumah kita. Apa itu? Ternyata uang miliaran kalau zaman kita sekarang. Ini nih lihat, liur. Yang terbayang di akhirat apanya? Hisabnya. Kalau kita kan bisa cengengesan ya. Kayak domba beger. Ngelihat orang uang sebesar itu gitu. Ini istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata istrinya? Kenapa kamu bimbang? Bagikan saja kepada kaum muslimin, kepada fakir miskin. Kamu mau bantu saya untuk hal itu? Mau dibagikan berdua. Hanya semalam habis semuanya, besoknya menjadi orang terfakir. Itu orang yang ukhrawi oriented tadi, ya. Ada enggak orang yang seperti itu di zaman kita sekarang? Aduh. Makanya pantas kemuliaan kaum muslimin di zaman sekarang, di zaman Kiwari itu dicabut. Berbeda dengan zaman baheula mula. Ya, diberikan kepada Allah Azza wa Jalla karena mereka itu tidak matre. Orientasi hidupnya bukan untuk di dunia tapi di akhirat. Makanya di antara sumber kebahagiaan seorang anak Adam lah ridha terhadap semua yang Allah tetapkan. Tentu saja yang pahit. Kalau yang manis mah tanpa disuruh ridha juga pasti sudah Ridha untuk orang zaman sekarang, ya. Dan di antara penyebab kebinasaan seorang anak Adam adalah tidak istikharah kepada Allah. Tidak pernah minta petunjuk dari Allah. Dia putuskan segala sesuatunya oleh pikiran dan hawa nafsunya. Pikiran hawa nafsunya yang cenderung kepada keduniaan itu putusan dia dalam hal apapun. Dan di antara bukti atau penyebab kebinasaan seorang anak Adam adalah sukhat dia kepada ketetapan Allah. Sukhat itu murka, marah, enggak ridho, lawan dari ridho. Ketetapan Allah yang pahit dia enggak suka. Dia benci karena merugikan dia. Karena membuat dia menderita. Akhirnya suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ya, saya mah rajin tahajud, rajin shaum Senin Kamis, salat berjamaah terpelihara, nah tetap miskinnya. Nah. Dan niatnya salah atau niat ibadah agar kaya. Ya jelas oleh Allah enggak diberikan. Katanya salah satu pembuka rizki itu rajin ibadah. Iya, kalau ibadahnya ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla tanpa pamrih. Kalau umpamanya ibadahnya itu ada toge di balik tahu, enggak ikhlas, mardud, tertolak. Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah, Allah enggak kasih. Pahala enggak dikasih, maghfirah ampunan enggak dikasih, rahmat enggak dikasih. Termasuk tadi, pintu rizki enggak akan Allah buka. Jadi ibadah itu pembuka pintu rizki, maknanya ibadah yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, bahwa minasyirik, termasuk di antara syirik, tapi ini syirik kecil adalah beramal akhirat untuk dengan niat dunia. Mengamalkan amalan-amalan akhirat tapi diniatkan untuk meraih keuntungan dunia, rajin tahajud agar jodohna mudah. Gitu kan? Saya jomblo nih udah lama. Biar dapat jodoh tahajud. Pas jodohnya dapat, tahajudnya berhenti, ngapain tahajud lagi? Sudah dapat nukasep. Atau sudah bertahun-tahun, ternyata tahajud itu gak ada gunanya untuk cari jodoh. Berhenti ya, berhenti itu akhirnya. Akhirnya ngapalkan surah Yusuf. Sugano ayo nyanto. Sudah beda lagi tuh. Ya, niatnya keliru. Itu mengamalkan amalan akhirat dengan niat dunia. Ada enggak orang yang kayak begitu? Banyak. Banyak orang yang mewiridkan zikir-zikir tentu 1000 kali, 10.000 kali semalaman. Agar apa? Agar kalau dagang, dagangannya laris. Kalau dia karir, karirnya meningkat. Kalau dia umpama pejabat, jabatannya naik. Kalau dia umpamanya ABRI, polisi, pangkatnya, posisinya segera naik. Makanya rajin wirid. Ya, rajin salawatnya, rajin juga tahajud shaum Senin Kamisnya, ya. Terus, dan itu akan terus sampai akhir dari karir. Kalau umpamanya pangkat sampai jenderal bintang 4, sekarang bintang 5 ada ya. Terus kalau umpamanya dia karyawan sampai dirut gitu ya, padahal lulusan SD. Kalau dia umpamanya PNS sampai golongan 4 berapa? F ya? Dan seterusnya. Terus tuh sampai pensiun. Tapi niatnya dunia itu termasuk syirik. Syirik kecil. Karena meniatkan sesuatu bukan untuk Allah. Atau dibagi dua untuk Allah sebagian, untuk dunia sebagian yang lain. Itu termasuk syirik kecil. Kita sudah pernah bahas terhadap hal itu ya. Ini diantara beberapa keutamaan dari sikap ridho ya. Ada ada beberapa jenis ridho. Dan tidak seluruh ridho itu diperintahkan dan diwajibkan atau disunnahkan, ada ridho yang diharamkan. Apa sajakah tiga jenis ridho tersebut? Ini jangan salah menerapkan ridho. Ridho yang pertama, an-naul awwal minar ridho. Jenis pertama dari ridho. Kita jelaskan Selasa depan. Sekarang mah waktunya sudah habis, cukup satu jam yang kita bereskan. Di atas satu jam mah nanti konsentrasi buyar ya. Tawakalnya saya bilang juga enggak cukup waktu. Cukup sampai di sini. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum tanya jawab ada hadiah. Fiqih Asmaul Husna. Ini kitab akan kita bahas seusai kita selesai membahas mukaddimah dari Asmaul Husna ini. Terjemahannya ya. Nanti kita akan bahas dari kitab aslinya. Ikhwan ada yang mau? Siapa namanya? Mumun. Sudah pernah belum? Belum. Yakin? Taib. Barakallahu fiik. Pertanyaan untuk Mumun dengan hadiah Fiqih Asmaul Husna terjemahan. Iya. Kenapa seorang muslim yang mengenal nama-nama dan sifat Allah, dia pasti bakal ridho terhadap seluruh ketetapannya, baik yang syar'i ataupun yang kauni. Kenapa tuh ya? Sebab titik. Esai itu. Oh, iya benar tempatnya. Taluk. Apa unggah ke Taluk? Ganti. Ahwat, ada yang mau jawab? Coba pinter mana Ikhwan sama Ahwat. Ahwat, kalau yang mau jawab langsung ambil mic. Kenapa orang yang mengenal asma dan sifat Allah dia bakal ridho terhadap apa saja yang Allah tetapkan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Karena kalau mengenal sifat dan asma Allah, semua hukum yang dilahirkan oleh Allah, hukum syar'i maupun kauni, itu pasti dasarkan atas keadilan, keilmuan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Iya, wate pinternya. Barakallahu fiik. Oke, ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ada tambahan dari yang tadi? Semua ketetapan Allah untuk dirinya pasti yang terbaik untuk dirinya, makanya dia ridha. Barakallahu fiik. Kedua. Ahwat, ada lagi yang mau ngacung? Jadi untuk Ikhwan hadiahnya direbut sama Ahwat. Ada lagi yang mau ngacung Ahwat? Hadiahnya sama, Fiqih Asmaul Husna. Bismillah, udah. Sebutkan beberapa dua atau tiga dari keutamaan ridha kepada ketetapan Allah. Satu. Pertama, merupakan sifat baik karena merupakan salah satu Allah. Jadi itu merupakan sifat yang baik. Kemudian akan melahirkan manisnya iman, melahirkan kebahagiaan. Jadi berapa tuh? Tiga. Satu, pasti sifat ridha itu baik karena merupakan sifat Allah. Kedua, melahirkan kebahagiaan, manisnya iman. Manisnya iman dan kebahagiaan. Iya gitu? Iya, barakallahu fiik. Pinternya sebab maca. Ada yang mau kamus bahasa Arab, kamus Arab Indonesia susunan Mahmud Yunus? Ada? Tidak ada yang mau? Nggak tahu, nggak butuh, nggak tahu sian ke pertanyaan. Iwan, Ahwat ada yang mau? Kamus? Ada Ustaz. Sudah punya. Ahwat ada yang mau? Ada. Iya. Taib. Salah satu sifat ridho, salah satu sifat bagi Allah adalah ridho, dan Allah meridai orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon. Namanya baiat apa ya Ahwat ya? Bismillah, baiatur ridwan bukan Ustaz? Baiat apa? Baiatur ridwan bukan Ustaz? Kurang jelas, baiat apa? Baiatur ridwan. Baiatur ridwan. Berapa orang tuh yang berbaiat? 1000. 1000 bukan Ustaz? Bukan. 1400, maaf. Di mana tempatnya? Di bawah pohon di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Lebih ke dekat ke Mekah ke Madinah? Lebih ke Madinah ya Ustaz. Ke Mekah. Ah. Itu kalau saya bawa jamaah umroh, salah satu tujuan tur dalam kota Mekah dibawa ke lembah Hudaybiyah. Di sana ada silaturahmi sama satu komunitas tertentu, yaitu unta. Ke peternakan unta ya. Di sana berkenalan dengan unta, beli susu dan beli air kencingnya. Susu untanya 5 real satu botol. Kalau air kencingnya 20 real. Lebih mahal. Saya tanya kenapa? Karena kalau susu minuman, bisa diperas kapan saja. Kalau air kencingnya obat, dan gak bisa kapan saja. Harus diintip siapa yang mau kencing. Gak bisa diperas ya. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan Ustaz. Jazakillahu khairan. Bolehkah mengambil ilmu dari dai yang sering tergelincir dalam berfatwa dan sering klarifikasi, mudah-mudahan dengan dan bermudah-mudahan dengan hal itu? Gak boleh dai berfatwa. Yang berfatwa itu mufti. Jadi kalau ada ustaz atau dai berfatwa, tinggalkan fatwanya. Dia bukan orang yang berwenang untuk memberi fatwa. Ustaz atau dai hanya menyampaikan penjelasan para ulama. Kalau ditanya tentang sesuatu, dia harus mengutip penjelasan para ulama tentang sesuatu itu. Jangan berijtihad sendiri ya. Nah, mungkin maksudnya dia sering memberikan penjelasan yang keliru, yang salah. Karena kurang baca, karena terlalu padat, apa namanya? jadwalnya sehari 3 kali, 4 kali. Mengisi dia. Kapan waktu bacanya dia? Padahal pertanyaan gencar. Pas ada pertanyaan yang dia belum baca, dia kedodoran. Akhirnya apa? Dia menjawab dengan persepsinya sendiri. Keliru. Diingatkan oleh ustaz lain yang menerima laporan itu, dia nerima baik, bagus, diralat, diklarifikasi. Tapi karena karakternya tadi, dia jarang baca, terlalu padat jadwal mengisinya, akhirnya apa? Terjerumus lagi. Tidak hanya dalam masalah fikih, bahkan urusan akidah. Ini berbahaya. Syukur kalau terketahui dan ada yang menegur. Tapi banyak mungkin yang lolos ya. Dan orang awam gak tahu mana yang keliru, mana yang lolos. Mungkin yang gak diklarifikasinya lebih banyak daripada yang diklarifikasinya. Maka sebaiknya seorang ustadz itu tidak boleh terlalu padat di dalam mengisi. Dia harus punya waktu sendiri untuk baca, untuk menambah ilmu, untuk berinteraksi dengan para ulama, para masyayikh, bertanya gitu. Itu mestinya. Nah, jadi kalau umpama ada ustadz, jadwalnya, lihat jadwal rutinnya, wah ini banyak kosongnya nih. Tapi kenapa setiap diminta waktu kosong selalu gak bisa? Karena dia harus baca, dia harus belajar. Mestinya waktu belajarnya lebih banyak daripada waktu mengajarnya. Ya. Kalau umpamanya ada ustadz, wah tiap hari 3 kali jadwalnya. Jangan diundang ustadz, khawatir. Gak ada waktu untuk menambah ilmu nantinya ya. Nah seperti itu. Bagaimana seorang da'i mendatangi ahlul bid'ah, apa diperbolehkan? Tergantung. Kalau mendatanginya untuk bergandengan, ceklek-ceklek, wah, kemudian di-expose, jadi viral, ademnya para tokoh Islam. Gak boleh yang seperti itu ya. Gak boleh. Tapi kalau mendatanginya tanpa sepengetahuan siapapun, tidak eksos untuk menasihati, itu yang terbagus. Tapi kalau sekedar untuk menunjukkan ke umat, kami bergandengan tangan. Enggak boleh. Karena apa? Karena itu menjadi legitimasi. Oh, itu sudah akur, nanti jadi boleh ngaji kepada dia. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita ingkar dari kesepakatan atau perjanjian tak tertulis? Kalau menurut aturan Islam, mau tertulis mau tidak, kalau kita sudah janji dan janji isi janjinya itu baik, maka tidak boleh kita langgar. Selama isi janjinya bukan sesuatu yang mungkar, walaupun berjanjinya dengan orang kafir, tunaikan janji itu, ya, walaupun tidak tertulis, ya. Beda dengan menurut kacamata hukum. Kalau secara verbal tidak tertulis, tidak berlaku. Tapi kalau ajaran Islam walaupun secara lisan, maka itu berlaku. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar. Bismillah Ustaz, ana dizolimi oleh sahabat yang mencari muka dengan maksud dia pengen jadi yang terbaik. Ana jadi sebel dan enek. Apakah ana termasuk yang tidak ridho? Syukran Ustaz dari hamba Allah. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ada sahabat yang suka cari muka gitu. Hilang apa mukanya? Mungkin maksudnya penjilat gitu. Terus kita sebel. Iya. Sebel kepada karakter yang buruk itu harus. Tetapi yang jadi masalah bagaimana cara melampiaskan kesebelannya itu kepada orang itu. Kalau kita melihat saudara kita terjerumus dalam kesalahan, kekeliruan, kewajiban pertama adalah menasihati, mengingatkan bahwa itu gak bagus. Dan menasihatin jangan di muka umum. Kamu carmuk terus di hadapan orang. Haram tahu, gak boleh. Allah nanti hinakan kamu di hadapan orang. Kita merasa hebat menasihati orang, ya. Gak boleh, dia termalukan. Jadi menasihati seseorang di hadapan orang pada hakikatnya adalah mempermalukan orang tersebut. Enggak boleh. Tarik berdua-dua, cari momen yang pas, enggak ada orang yang dengar, baru sampaikan. Bahwa cari muka itu sesuatu yang buruk dalam Islam, salah satu karakter munafikin, ya. Itu pertama, kedua doakan. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada kita, ya. Jadi sebelnya kepada karakter buruk harus wajib. Jangan senang, wah alhamdulillah kawan saya buruk sekali karakternya. Nah, boleh, sebel harus, ya. Benci kepada karakter buruk harus. Cuma nanti pelampiasannya atau aplikasi, ya. Kalau ada karakter buruk dalam diri saudara kita, tidak boleh langsung dicela, tidak boleh langsung dipermalukan, tapi wajib diingatkan secara yang baik. Secara baik, berdua-dua, tidak di hadapan orang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada orang itu. Ada pertanyaan tulisannya sama, isi pertanyaannya sama. Takut yang satu kelewat, kemudian yang satu dapat, saya dua-duanya lewat. Karena itu bertanya tentang orang. Jangan bertanya tentang orang, bertanya tentang ilmu. Setiap tasyahud akhir, kaki saya tidak bisa menekukkan jari-jari seperti yang lain. Sudah dicoba dan malah tidak nyaman, juga tidak tumaninah duduknya. Apakah sholat saya sah? Sah kalau tidak mampu. Mungkin tekniknya yang keliru. Coba pelajari teknik yang benar. Tanya ke ustaz yang mengetahui hal itu, ya. Kalau umpah dicoba secara dengan segala cara tetap sakit, tidak nyaman, cari aja yang nyaman, maka sholatnya tetap sah, ya. Dulu anak ikut body contest adu keprofesionalan otot. Gini, ya. Apa namanya? Binaraga. Ah, binaraga. Dan piala-pialanya masih ada di rumah. Siapa ini yang gede? Dan sebagian di tempat fitness. Yang jadi masalah, piala tersebut berbentuk ukiran manusia yang anggota badannya berbentuk sempurna. Apakah harus ana buang, hancurkan segera, dan yang di tempat fitness harus ana ambil dan dihancurkan juga? Ya, itu patung. Itu patung. Dan berlaku aturan hukum untuk patung, ya. Kalau mau silakan simpan, maka malaikat akan pergi dan setan akan berdatangan, ya, demi mempertahankan piala tadi. Silakan pertahankan, maka berdatanganlah setan dan pergilah malaikat. Kalau kita tidak ingin demikian, ya sudah, hilangkan, maka berganti dengan banyak murotal Al-Quran kajian, setan akan pergi, malaikat akan datang. Tinggal pilih aja gitu, ya. Ustaz, ana sudah ngekhitbah akhwat. Oh. Tapi seiring berjalannya waktu, akhwat tersebut masih suka datang ke kajian yang beda manhaj. Ana bingung diteruskan atau bagaimana? Silakan teruskan, resikonya awet rajet. Sebab akan berbeda akidah, berbeda manhaj. Itu terjadi benturan, gesekan, ya pastilah. Nyaman apa tidak? Ah, rasakan aja sendiri. Komunikasi beberapa bulan ini hanya lewat telepon dan WA. Lama amat, setelah khitbah berbulan-bulan belum nikah. Apa ana harus menarik khitbahnya? Mohon masukan dan pencerahannya. Barakallahu fiik. Iya, tadi bagusnya dakwahi dulu, ajak ngaji dulu, sampai seakidah semanhaj. Itu untuk meminimalisir apa? Benturan. Akidah sama manhaj sama aja, ada enggak benturan? Pasti ada, apalagi yang paling prinsip, yang prinsipnya sama hanya furu-furunya berbeda, atau furu-furunya sama hanya beberapa karakter yang berbeda, itu bisa terjadi gesekan. Tapi kalau dasarnya sama akan sangat mudah untuk mengatasinya. Kalau perbedaannya prinsip, akidah dan manhaj, itu akan lebih parah ya. Tinggal dipilih. Halo Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pendengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk syirik bila ada bayi atau anak yang sakit terus orang tuanya minta air yang didoakan atau didoain oleh seorang ustaz atau guru ngaji supaya anaknya sembuh? Apakah yang minta air doa dan yang memberinya sama-sama berdosa? Mohon jawabannya Ustaz, syukran. Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Itu yang disebut dengan ruqyah. Kalau ruqyahnya benar, artinya yang dibacakan hanya ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka ya dibolehkan. Orang yang memberinya juga akidah manhajnya lurus, terus niatnya juga ikhlas, tidak matre, sekali tiup umpamanya ceban, maka akan manjur yang kayak begitu. Jangan, karena tidak ikhlas. Kalau umpamanya gak dikasih, nanti bulan depan minta lagi gak dikasih, ah dulu gak bayar. Jadi orangnya ikhlas, tidak meminta bayaran. Lillah, karena Allah, karena itu menolong. Lalu yang dia lakukan adalah membacakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih, atau doa dari Nabi SAW melalui hadis yang sahih, maka boleh. Itu ruqyah syar'iyah, sama dengan menolong orang. Tidak ada yang dosa dalam hal itu. Adapun kalau ruqyah yang diberikannya ruqyah syirkiyah atau bid'iyah, di dalamnya ada permintaan kepada ruh-ruh orang yang sudah mati atau kepada jin-jin yang menghuni tempat tertentu ya, atau kalau dalam bahasa Sunda disebut dengan sebutan jang jawokan, itu dari bahasa jin juga, maka tidak boleh. Jadi walaupun umpamanya yang memberikan ruqyah itu ustaz, sebab dukun juga di kampungnya disebut ustaz, ustaz berkedok, dukun berkedok ustaz, ustaz tersebut suka ngejual isim ya, jimat-jimat seperti itu, itu hakikatnya dukun berkedok ustaz, maka tidak boleh ya. Jadi kalau mintanya kepada orang yang terpercaya ilmunya, akidahnya, manhajnya dan ikhlas terus, maka dibolehkan. Adapun kalau dari orang yang diragukan akidah, manhaj dan keilmuannya, apalagi minta bayaran, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Saya bekerja di media TV, pegang program Tarung Bebas, biasa disebut MMA. Mama apa? Mixed Martial Art. Jadi seni tarung bebas. Kebetulan saya berada di posisi mengawal wanita papan ronde. Loh. Biasanya pakaiannya juga minim ya. Terbuka aurat. Saya sudah berapa kali minta untuk dipindah posisi namun tidak diizinkan. Apa yang harus saya lakukan? Terus minta, kalau gak diizinkan juga keluar. Sebab di bagian itunya haram, tidak boleh ya. Di bagian itunya tidak boleh, haram. Dulu, waktu pertama saya hijrah, saya merasakan nikmat ibadah. Tapi seiring berjalannya waktu, sedikit-sedikit ibadah yang biasa dirutinkan mulai berkurang dan mulai terasa hambar. Mohon nasihat Ustaz, kenapa itu bisa terjadi, bagaimana mengembalikan kenikmatan dalam ibadah. Barakallahu fiik. Mungkin ini pengalaman banyak orang. Bukan hijrahnya yang salah. Hijrahnya mungkin sudah benar. Tapi syaitan yang menggodanya juga meningkat kualitasnya. Kalau sebelum hijrah, gak perlu digoda sebab sudah jadi teman-teman syaitan. Ya setelah hijrah, wah jadi tobat, maka baru si syaitan menggoda. Ya, awal hijrah kualitas iman masih lemah, syaitan yang menggodanya juga level bawah. Godaannya gak begitu dahsyat. Akhirnya dia masih merasakan nikmat ibadah, rajin, tersupport untuk melakukan tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran, ngaji gitu ya. Meningkat kualitasnya, si setan juga diganti dengan setan yang levelnya lebih tinggi. Dengan godaan yang lebih dahsyat. Begitulah seterusnya. Sehingga setelah sampai pada level tertentu, stuck dia. Gak bisa meningkat lagi. Mempertahankan yang ada aja sangat sulit. Ya. Nah, akhirnya terasa hambar. Kalau terasa hambar, menurunlah kuantitas dari ibadah. Karena menurunnya kualitas dari ibadah. Kuantitasnya juga menurun, menurun, menurun begitu. Apa yang harus dilakukan? Istiqamah. Meminta kepada Allah, ya. Gali lagi ilmu lebih dalam. Tinggalkan berbagai macam kemaksiatan. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang baik-baik. Itu semua kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas dari iman kita, ya. Dan itu sesuatu yang wajar. Sehingga ketika ini juga dirasakan oleh para sahabat, ya. Para sahabat ketika ngobrol terdengar oleh orang-orang Yahudi. Kata para sahabat, kok kita susah ya untuk bisa khusyuk di dalam sholat, di dalam baca Al-Quran. Kalau para sahabat ngerti gak bacaan yang mereka baca? Ya pasti ngerti. Karena bacaannya dari bahasa Arab, mereka orang Arab. Mereka ngerti bahasa Arab? Ya iyalah. Tapi kenapa susah untuk menghayati? Nah, terdengar oleh orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Adapun kami, maka kami tidak pernah merasa was-was dalam beribadah. Mantap khusyuk kepada Tuhan kami. Ditanyakanlah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Apa yang harus dilakukan oleh setan kepada hati yang sudah runtuh? Jadi, orang-orang Yahudi, orang kafir, orang musyrik gak perlu digoda oleh setan. Itu hatinya sudah gelap, hatinya sudah kotor, hatinya sudah hitam. Gak ngapain digoda. Bahkan disupport agar ibadahnya lebih khusyuk, lebih mantap, karena ibadahnya bukan kepada Allah, kepada selain Allah, biar kedurhakannya tambah gede. Tidak akan digoda yang begitu mah. Begitu pula kata Syekh bin Suja', orang yang beribadah dengan cara yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditiupkan oleh setan ruh kehusyuan. Biar khusyuk dalam ibadahnya yang bid'ah tadi. Karena udah pasti tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla, ya. Makanya jangan heran orang yang seperti itu tirakatnya kuat. Zikirnya semalaman ribuan puluhan ribu kali kuat, tapi ahlu sunnah itu gak boleh jadi dalil. Ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah khusus-khusus, ya. Halo Ustaz. Iya, ya. Ada pertanyaan dari Trisna. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya bolos kuliah untuk ikut kajian ini, apa saya berdosa karena membolos tersebut Ustaz? Silakan. Tergantung kuliahnya jurusan apa. Kalau umpah kuliahnya jurusan ilmu-ilmu dunia, maka tidak berdosa. Karena apa? Hadis talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, itu ilmu syar'i. Kalau ada ilmu syar'i kita kejar dengan risiko meninggalkan ilmu dunia, maka enggak apa-apa, enggak masalah ya. Asal jangan sampai DO nanti. Jangan sampai DO. Kalau DO nanti mengecewakan orang tua. Mertua saya non muslim, bagaimana adab berdakwah kepada mertua yang baik? Mertua saya punya karakter yang keras. Satu-satunya metode yang bagus untuk mendakwahi orang non muslim adalah menunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Ya, karena kalau menyampaikan ayat hadis niscaya akan mental. Tapi kalau ayat dan hadis itu langsung kita praktekkan, dan seluruh aplikasi ayat dan hadis akan berwujud kemuliaan akhlak. Akhlak itu adalah pengamalan dari Al-Quran dan Sunnah. Semua orang pasti akan tertarik, sebejat apapun orang itu, kepada akhlak yang mulia, akan tertarik. Orang pasti akan suka kepada seorang yang suka menolong orang lain, ramah, perhatian dan peduli, sopan, santun dalam berbicara, memuliakan yang lebih tua, sayang kepada yang muda. Itu siapapun, sekafir apapun orang pasti akan suka kan kepada orang yang karakternya seperti itu. Nah itu akan mengundang simpati orang kafir. Ini anak ini baik banget ya, agama kita berbeda tapi akhlaknya luar biasa. Mungkin tanya, kamu kok beda dengan anak pada umumnya, kenapa? Agama saya mengajarkan ini, Pak. Oh gitu ya ajaran agamamu ya? Iya. Itu sudah nanti simpati. Dulu saya gak begini sebelum saya mengenal agama saya dengan baik. Walaupun saya lahir sebagai seorang muslim, tapi pengetahuan Islam saya itu kurang. Makanya dulu akhlak saya nyebelin. Setelah saya belajar, saya tahu tentang Islam, saya terapkan. Nah ini penerapan dari agama saya. Itu akan mengundang simpati ya. Jangan sampaikan ayat, jangan sampaikan hadis kepada orang yang kafir, karena itu yang mereka benci. Langsung saja aplikasikan berupa kemuliaan akhlak, maka insya Allah itu akan menjadi daya tarik untuk membuat dia simpati. Ustaz, apakah syair yang diucapkan oleh ulama dapat dijadikan hujah? Hujah enggak, tapi untuk memahami, pertama, makna satu kata dalam bahasa Arab. Kadang-kadang merujuk kepada syair yang ditulis oleh para ulama, ya, untuk memberi makna terhadap kata yang kita ingin jelaskan tersebut. Kedua, syair itu ungkapan jiwa seorang ulama setelah mereka mengamalkan Quran Sunnah. Pengalaman spiritual mereka, mereka ungkapkan lewat syair. Makanya sering dikutip untuk menjelaskan sesuatu. Seperti tadi, ketika menjelaskan ridho, ada sebait syair yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, syair ini menjelaskan makna salah satu bukti ridho tadi, makna ridho tadi. Itu salah satu. Tapi dijadikan hujah pokok untuk menetapkan satu hukum, maka tidak boleh ya. Afan di luar materi, ana ingin bertanya. Sering terjadi bahwa ana sering tiba-tiba benci atau tidak suka kepada seorang yang ana tidak kenal sama sekali. Bagaimana Ustaz agar hati ini tidak seperti itu? Kenapa tuh? Padahal yang tidak dikenal lebih banyak daripada yang dikenal ya. Berarti benci ke banyak orang kalau begitu. Kenapa ya Ustaz saya sampai seperti itu? Itu pertanyaan saya, kenapa sampai seperti itu? Ya, pertama. Kalau lingkungan kita kan mayoritas muslim ya. Kepada sama muslim itu wajib cinta. Itu pertama. Sama muslim adalah saudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, La tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak mungkin bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu mencinta, saling mencintai. Jadi kalau tidak ada rasa cinta kepada sesama muslim, bahkan ada kebencian, hanya karena tidak dikenal. Tapi kita yakini dia muslim, atau kemungkinan besar dia muslim, wajib ada rasa cinta, enggak boleh ada rasa benci, walaupun tidak dikenal. Ya, berdasarkan hal itulah, maka rubahlah diri kita yang tadinya membenci setiap orang asing yang tidak dikenal menjadi suka. Apa efeknya? Efeknya kalau ada rasa suka walaupun enggak dikenal, dia akan siap menolong. Kalau orang tersebut mengalami kesulitan, membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, kalau karena tidak dikenal kita benci, kalau orang itu butuh pertolongan, kita akan nolong enggak? Enggak. Malah kita akan mendoakan sing cilaka, kan begitu ya? Karena bencinya itu, karena tidak dikenal, itu berbahaya. Maka tidak boleh, ya. Ubah cara berpikir kita bahwa semua orang yang ada di sekeliling kita yang diduga muslim adalah saudara kita, yang dikenal atau tidak yang dikenal. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak ada iman. Kalau ada rasa benci, adanya indikasi kemunafikan di dalam diri kita. Karena membenci sama mukmin itu ciri orang munafik. Maka tidak boleh. Karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Ya, rubah cara berpikir kita, maka insya Allah dengan sendirinya perasaan kita pun akan berubah. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa, dua Selasa yang akan datang. Karena Selasa depan libur, kita akan ketemu lagi dua Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.